بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول الشارح حفظه الله تعالى الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan فأهل السنة يعتقدون ذلك في قرارة أنفسهم. Maka Ahlus Sunnah meyakini ketinggian Allah Ta'ala di atas para makhluknya di dalam lubuk jiwa mereka. Wa yashhaduna bidzalika fi durusihim wa muallafatihim wa da'awatihim ila dinillahil haqqi. Dan mereka Ahlus Sunnah mempersaksikan ketinggian Allah Ta'ala di atas para makhluknya di dalam pelajaran-pelajaran mereka, karya-karya tulis mereka, dan dakwah-dakwah mereka menuju agama Allah yang hak. يشهدون أن الله سبحانه وتعالى فوق سبع سماوات على عرشه في العلو. Dan mereka Ahlus Sunnah mempersaksikan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di atas tujuh langit, di atas arsy-Nya, di ketinggian. Walaysa fil ardi aw fi ayyi makanin. Dan tidaklah Allah Azza wa Jalla berada di bumi atau di mana-mana. Kama qalatil jahmiyatu qabbahaha Allahu. Sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang Jahmiyah, semoga Allah menjelekkan mereka. Wa yastamiddu ahlus sunnati hadha min kitabillahi wa min sunnati rasulillahi alaihi salatu wassalamu. Dan ahlus sunnah mengambil keyakinan ini, yaitu keyakinan ketinggian Allah Ta'ala di atas para makhluknya, dari kitabullah dan dari sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Wal fitratu tuayyidu dhalika. Dan fitrah menguatkan hal tersebut. Wal aqlu yuayyidu dhalika. Dan akal juga menguatkan hal tersebut, yaitu fitrah dan akal menguatkan ketinggian Allah Ta'ala di atas para makhluknya. Idzil i'tiqadu bi'uluwillahi subhanahu wa ta'ala فطر الله عليه الخلق والحيوانات. Karena ketinggian, karena keyakinan akan ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla menciptakan para makhluk dan hewan-hewan di atas fitrah tersebut. Fatajidut tifla idza sa'altahu aina Allahu yujibuka fis sama'i, maka engkau dapati seorang anak apabila engkau bertanya kepadanya di mana Allah, dia akan menjawab kepadamu di atas langit. Wa idza nazalatish shiddatu bi insanin musliman kana aw kafiran ittajaha qalbuhu ila as-sama'i, dan apabila kesulitan menimpa seseorang, baik dia seorang muslim ataupun kafir, maka pasti kalbunya akan menghadap ke arah langit. Ilallahi tabaraka wa ta'ala alladhi biyadihi kashful kurubi subhanahu wa ta'ala, yaitu menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang di tangannya lah tersingkap kesulitan-kesulitan. Wa qad taqaddama al-kalamu ala 'uluwillahi wastiwa'ihi 'ala 'arsyihil 'azhim, dan sungguh telah berlalu pembahasan tentang ketinggian Allah dan istiwa Allah di atas arsy-Nya yang agung. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala al-imam al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan ولا يقول في صفات الرب تعالى لما ولا كيف إلا شاك في الله تبارك وتعالى. Dan tidaklah mengatakan tentang sifat-sifat Rabb Ta'ala kenapa, yaitu kenapa Allah Azza wa Jal memiliki sifat demikian. Tidak pula bagaimana, yaitu seperti apa sifat Allah Azza wa Jal. Tidaklah mengatakannya kecuali orang yang ragu tentang Allah Tabaraka wa Ta'ala. قال الشارح حفظه الله تعالى الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan إن المؤمنين بالله المعظمين له يؤمنون بأسماء الله وصفاته ala al-wajhil la'iq billahi. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah mengagungkan Allah Ta'ala, mereka mengimani nama-nama Allah dan sifat-sifatnya dalam bentuk yang layak bagi Allah Ta'ala. ويشعرون في قرارة أنفسهم بعظمة صفات الله وجلالتها dan mereka orang-orang yang beriman menyadari di dalam lubuk jiwa mereka keagungan sifat-sifat Allah dan kemuliaan sifat-sifat Allah Ta'ala. Li'imanihimur rasikhil amiqi bithubutiha. Karena keimanan mereka yang kokoh, yang dalam tentang penetapan sifat-sifat Allah Ta'ala. Walianna Allah al-azimul jalilu akhbara biha fi kitabihil muhkami alladhi la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi. Dan karena sesungguhnya Allah yang maha agung lagi maha mulia telah mengkhabarkan tentang sifat-sifatnya di dalam kitabnya yang kokoh, yang tidak didatangi kebatilan baik dari arah depannya maupun dari arah belakangnya. Wa kadza akhbarahum biha rasuluhu as-sadiqul masduqu alladhi la yantiqu 'anil hawa. Dan demikian pula rasulnya yang jujur, yang dibenarkan ucapannya, yang tidak berbicara dari hawa nafsunya, telah mengkhabarkan kepada mereka sifat-sifat Allah Ta'ala. Lihada kullihi fahum la yas'aluna bikaifa wala bilima. Karena semua ini mereka orang-orang yang beriman tidak bertanya bagaimana, seperti apa sifat-sifat Allah Ta'ala, dan tidak pula bertanya kenapa Allah Azza wa Jal memiliki sifat demikian. Li'anna hadhihil as'ilata la tasduru illa min ahli syakki warraibi. Karena sesungguhnya pertanyaan-pertanyaan ini tidaklah muncul kecuali dari orang-orang yang ragu dan bimbang. Wahum walhamdulillahi min ab'adin nasi anis syakki fima yukhbiruhum rabbul alamina wa rasuluhu as-sadiqul aminu alaihi salatu wassalamu. Dan mereka orang-orang yang beriman ahlus sunnah walhamdulillah, termasuk di antara manusia yang paling jauh dari keraguan dalam perkara-perkara yang Rabbul Alamin dan Rasulnya yang jujur lagi terpercaya mengkhabarkan kepada mereka. Ikhwani fillah, hafizhani wa hafizhakumullah. Maksud Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, demikian pula Al-Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizhahullahu ta'ala di sini, adalah menjelaskan tentang sebuah perkara yang dilarang di dalam bab sifat-sifat Allah Ta'ala. perkara tersebut adalah yang diistilahkan oleh para ulama dengan at-taqif, yaitu membagaimanakan sifat-sifat Allah Ta'ala. Untuk lebih jelasnya perlu diketahui bahwa taqif yang dilarang di dalam bab sifat-sifat Allah Ta'ala terdiri dari 4 bentuk. Yang pertama adalah menanyakan seperti apa sifat Allah Ta'ala. Misalnya, seseorang bertanya, seperti apa wajah Allah Ta'ala? Ini termasuk dalam taqyif yang dilarang di dalam bab sifat-sifat Allah Ta'ala. Yang kedua, macam taqyif yang kedua adalah mengucapkan dengan lisan bahwa sifat Allah Azza wa Jalla demikian, demikian, dan demikian, menyebutkan ciri-cirinya. Misalnya, seseorang mengatakan dengan lisannya, wajah Allah Azza wa Jalla ciri-cirinya demikian, demikian, demikian. Ini termasuk di dalam taqyif yang dilarang di dalam bab sifat-sifat Allah Ta'ala. Yang ketiga, seseorang menulis bahwa sifat Allah Ta'ala demikian, demikian, demikian. Kalau yang kedua mengucapkan dengan lisan, kalau yang ketiga ini menulis. Misalnya, mirip dengan contoh yang kedua, seseorang mengatakan, seseorang menulis bahwa wajah Allah itu ciri-cirinya demikian, demikian, demikian. Ini termasuk di dalam taqyif yang dilarang di dalam bab sifat-sifat Allah Ta'ala. Kemudian yang keempat, seseorang membayangkan di dalam kalbunya sifat Allah Azza wa Jalla. Misalnya, seseorang membayangkan di dalam kalbunya wajah Allah Ta'ala ciri-cirinya demikian, demikian, demikian. Ini termasuk taqyif yang dilarang di dalam bab sifat-sifat Allah Ta'ala. Dan terkait dengan yang keempat ini, perlu kiranya kami tambahkan catatan bahwa terkadang seseorang tidak bisa mengendalikan, tiba-tiba saja muncul di dalam benaknya, di dalam kalbunya, bahwa wajah Allah itu demikian, demikian, demikian. Karena yang namanya sesuatu yang terlintas di dalam benak, kadang kita tidak bisa mencegahnya, tiba-tiba saja muncul. Maka tatkala ini terjadi, hendaknya kita segera menolaknya dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari godaan syaitan. Kalau mungkin ada yang bertanya, kenapa taqyif dengan empat macam ini tidak diperbolehkan? Setidaknya ada dua jawaban. Ada banyak jawaban, namun setidaknya dua jawaban. Yang pertama adalah karena Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan kepada kita sifat-sifatnya, namun Allah azza wa jal tidak mengkhabarkan kepada kita seperti apa sifat-sifat tersebut. Misalnya, Allah azza wa jal mengkhabarkan kepada kita bahwa Allah azza wa jal memiliki wajah. Wa yabqa wajhu rabbi. Dan wajah Rabbmu kekal. Namun Allah azza wa jal tidak mengkhabarkan seperti apa wajahnya. Contoh yang lain. Allah azza wa jalla mengkhabarkan kepada kita melalui lisan Rasulnya alaihi salatu wassalam bahwa Allah azza wa jal turun ke langit dunia pada sepertiga malam yang terakhir. Namun Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengkhabarkan kepada kita tentang bagaimana, seperti apa turunnya Allah azza wa jalla ke langit dunia. Jawaban yang kedua, kenapa takyif dengan empat macamnya dilarang di dalam bab sifat Allah Ta'ala? Karena empat perkara ini tidak pernah dilakukan oleh para sahabah radhiyallahu ta'ala anhum. Para sahabah radhiyallahu anhum tidak pernah bertanya kepada Rasul alaihi salatu wassalam, ya Rasul, seperti apa wajah Allah? Ya Rasul, seperti apa tangan Allah? Ya Rasul, seperti apa turunnya Allah ke langit dunia? Ya Rasul, ya Rasulullah, seperti apa istiwanya Allah di atas arsy? Para sahabat tidak pernah menanyakan tentang perkara-perkara ini kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Padahal para sahabah adalah manusia yang paling bersemangat di dalam menuntut ilmu, paling bersemangat di dalam upaya mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Namun bersamaan dengan itu, para sahabah tidak pernah melakukan takyif. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Waffaqallahul jami' lima yuhibbu wa yardha. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan sebagaimana diumumkan, insyaallah mulai pekan ini kajian intensif akidah berlangsung dari hari Sabtu sampai hari Kamis. Namun dalam dua pekan ini, mohon maaf, hari Ahad saya minta uzur, baik Ahad besok maupun terlebih-lebih lagi Ahad depannya lagi, karena satu dan lain hal. Namun hukum asalnya jadwal belajar kita dari hari Sabtu sampai hari Kamis dalam setiap pekannya. Semoga Allah Ta'ala memberikan kemudahan, keistiqomahan, dan kelancaran di dalam menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Tafaddalu wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.